mungkinkah kau sudi berbagi? Aku berharap waktu tak bergerak agar dapat kau ku dekat. Mimpi yang indah saat hati gundah, obat hadian terbelah. Kekasih hati, mungkinkah kau tahu aku sangat merindukanmu. Andaikan saja